Pak Bayanarto, minta tolong Pak Bayanarto. Ya, minta tolong. Mas Pak Bayanarto. Sekaligus juga mohon koordinasinya Pak Bayanarto, mohon disampaikan sama bapak-bapak dari Polsek Dukuh Seti.